Kali ini langsung aja buat malam yang kedua kalinya saya membawakan sebuah tebang lagu duet spesial buat Anda semuanya, Mas Gery Mahesa. Ya, nggak apa-apa saya duet, nggak apa-apa salaman di sini loh, nggak apa-apa ya kan? Spesial juga buat SNM Indonesia semuanya, bareng New Palapa. Juga spesial buat kata besar. Aku tak mungkin melupakanmu, tapi aku tak berdaya. Sesal buat semuanya lagi ya. harap sendiri cintamu ku bawa mati. Kembali yuk. Terima kasih Om Ba. Terima kasih. Dilanjut. Eli Santika Kerry Maesa Nyu Palapa.